Rintangan demi rintangan aku harungi sebelum bersua denganmu. Halangan demi halangan aku tempuhi sebelum mengenalimu. Terlerai sudah ikatan cinta. suci, sedalam renungan terlihat dalam diri hakikat cinta yang sejati. Diri kerinduan Dadaku, jatuh rindu padamu. semakin tersiksa. Di hati ini telah ku semaikan kasih sayang untukmu, yang memang ku relakan, bukan ku terpaksa. Sebenarnya itu keikhlasanku. Hebat legenda cinta yang pernah kedengaran, tapi itu bukan menjadi perbandingannya, kerana aku yakini ikhlasmu menerima cinta. Tidak aku membiarkan. puncak gunungnya. Tinggi kasihmu, aku tenggelam di dalam pelukan rindu. Meniti hari indah bersamamu, biar gelora melanda jiwa. Namun tak mungkin kan karam perahu cinta yang dibina. Kadang tersinggung dengan sikapmu, terkadang bahagia dengan tawamu. Umpama lidah dan gigi diibaratkan, terkadang kan tergigit jua, namun terlerai segala duka dengan hadirnya sebuah gurauan senda yang mesra. Seiring kita berjalan sama, tanpamu ku tak bermaya. Hanyalah engkau kekasih penerang di dalam derita. Bagaikan pantai dan jua lautan, kita berdua saling terluka. kadang luahkan kata, hanyalah diriku yang kau cinta. Tiada yang kedua. Sewaktu cinta kita harum mewangi berbunga, kesetiaan cinta kita utama, itu yang pernah kau kenal. Beredarlah masa, terhambat kini. tapi tak sanggup. Kerana tingkah kerena ada saja yang tak kena. Walaupun engkau bersalah, aku pula kan hina. Tak pernah kau memahami arti kasih sayang. Keliru, cemburu, kau masih cemburu. Kau mahu, mahu hingga ku terkeliru. sakit.